saat kita berpisah, kertas senja telah tiba di depanku, membuat hatimu semakin pilu. Engkau menangis dalam pelukanku. Pengemis tua bersama anaknya duduk di sudut gerbang tua. Mereka bersedih seakan merasakan kepedihan yang kini ku alami. Kepedihan yang kini ku alami. Selamat jalan kekasihku, raihlah cita-citamu di sana. Yang kuharapkan kepada dirimu, semoga engkau cepat kembali. Di sini ku berdoa untukmu. Genggam erat janjimu. Di sini ku setia menunggu istana cinta kita. Sama anaknya duduk di sudut gerbong tua. Mereka bersedih seakan merasakan kepedihan yang kini ku alami. Kepedihan yang kini ku alami. Selamat jalan kekasihku, raihlah cita-citamu di sana. Yang kuharapkan kepada dirimu, semoga engkau cepat kembali. Di sini ku berdoa untukmu. Setia menunggu istana cinta kita. Setia menunggu istana cinta kita.